Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Kembali di malam hari ini kita membaca kitab Fiqih Muyassar. Dan insyaAllah kita akan membaca bab yang ketiga dari kitabus salah yang berjudul Mawaqitus Salah, waktu-waktu salat. Kita akan baca terlebih dahulu. Salat wajib yang lima waktu, fil yaumi wal laila, dalam sehari semalam, masing-masing memiliki waktu tertentu. Haddadahu syar' yang ditetapkan oleh syariat. Dalil bahwasanya salat wajib lima waktu memiliki waktu tertentu adalah firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa. Ayat 103. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat merupakan kewajiban bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, kitaban mawquta, kewajiban yang ditetapkan waktunya. Ada di surat An-Nisa, Quran surat An-Nisa ayat 103. Menjelaskan tentang salat wajib telah ditetapkan waktunya. Makna dari hal ini adalah bahwasanya orang yang salat di luar waktu tersebut, maka salatnya tidak diterima. Sehingga orang yang salat setelah keluar waktu, salatnya tidak diterima. Demikian pula orang yang sholat sebelum masuknya waktu, juga sholatnya tidak diterima. Nah, yakni maksudnya adalah mafrudun fi awqatin muhaddada. Allah wajibkan sholat itu di waktu yang telah ditetapkan. Maka tidak sah sholat sebelum masuknya waktu, dan juga tidak sah setelah masuknya waktu. Karena itu jika ada orang yang bertanya seperti ini ya, apa hukum orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja? Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, bolehkah mengqadanya? Bolehkah mengqadanya? Sehingga misalnya dulu waktu SMA dia pernah tinggalkan sholat selama sekian tahun. Bolehkah dia mengqadanya? Jawabannya, tidak sah. Kenapa tidak sah? Anda atau orang ini ketika mengqadha sholat, itu berarti melaksanakan sholat di luar waktu. Mengqadha dalam hal ini, tanpa uzur yang dibenarkan syariat. Sehingga statusnya adalah sholat di luar waktu. Dan hukumnya batal. Karena dia sholat di luar waktu. Terus solusinya bagaimana orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja? Kalau dia tidak boleh mengqadanya. Solusinya bukan mengqadha. Tapi solusinya adalah pertama taubat. Dan itu kewajiban bagi setiap orang yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah memperbanyak sholat sunnah. Karena fungsi sholat sunnah diantaranya adalah sebagai penambal dari kekurangan yang ada dalam sholat wajib. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW tentang proses hisab terhadap sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada para malaikat untuk melihat sholat hamba. Fa'in atamma wa illa. Jika dia sempurnakan, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna. Dan jika tidak, Allah berfirman, Unduru hal lahu min tatawwu. Perhatikan apakah orang ini punya sholat sunnah. Jika dia punya sholat sunnah, maka Allah subhanahu wa ta'ala gunakan pahala sholat sunnah itu untuk menutupi kekurangan-kekurangan dalam sholat wajib. Nah, kekurangan dalam sholat wajib bisa maknanya adalah kurang dalam proses pelaksanaannya. Misalnya syaratnya kurang, rukunnya kurang, sunnahnya kurang, khusyuknya kurang, tumakninahnya kurang, dan aneka kekurangan yang lainnya. Bisa juga maknanya adalah kurang dalam arti ada yang bolong. Sehingga dulu pernah enggak mengerjakan sholat ini, enggak mengerjakan sholat ini, maka ditutupi dengan sholat sunnah. Tayyib. Demikian pula sebaliknya, orang yang sholat sebelum masuk waktu maka batal. Dan sempat terjadi polemik, ya, polemik masalah waktu sholat subuh. Apakah sholat subuh yang terjadwal saat ini itu sudah sesuai ataukah belum? Karena ada khilaf di antara para ahli hisab sendiri. Karena penetapan subuh di zaman kita kebanyakan menggunakan metode hisab. Perhitungan dengan mengukur jarak antara posisi matahari dengan terbitnya matahari. Karena memperhatikan fajar itu sangat sulit. Kecuali orang harus naik gunung misalnya. Atau misalnya apalagi. Berada di tempat yang gelap gulita, tidak ada lampu-lampu kota. Dan itu sangat sulit. Maka untuk kemudian menetapkan waktu sholat subuh, kebanyakan di zaman sekarang masyarakat menggunakan metode hisab. Nah, terjadilah perbedaan pendapat di antara para ahli hisab. Ahli hisab dari ormas A mengatakan demikian. Ahli hisab dari pemerintah mengatakan demikian. Ahli hisab dari ormas B mengatakan demikian. Sehingga terjadi perbedaan selisih. Dan kemarin ada edaran yang diterbitkan oleh Muhammadiyah bahwa ada koreksi untuk waktu subuh, yaitu kurang lebih 10 menit dari waktu yang terjadwal. Tayyib, intinya ada polemik dalam hal ini, dan kita dalam rangka untuk keamanan, maka lebih baik agak ditunda. Agar memastikan bahwa sholat subuh yang saya kerjakan betul-betul sudah masuk waktu. Kalau masih ragu, jangan-jangan ini subuh ataukah belum, maka sebaiknya ditunda dulu. Mungkin bisa diisi dengan sholat-sholat sunnah, ya. Dan kemudian nanti sholat qobliyah subuh menjelang komat, ya. 10 menit menjelang komat, sholat qobliyah subuh, kemudian sholat subuh. Tayyib. Kemudian tentang penetapan waktu-waktu sholat, dalilnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi SAW pernah bersabda, waktu dhuhri idza zalati syamsu, wa kana dhillur rajuli katulihi ma lam yahduril asru. Waktu dhuhur adalah ketika matahari sudah tergelincir. Zalat asyamsu. Matahari tergelincir artinya, posisi matahari itu sudah berada di sebelah barat benda. Sehingga ketika mengalami zawal, maka posisi matahari sudah berada di sebelah baratnya benda. Ditandai dengan keberadaan bayangan dari benda tersebut sudah ke arah timur. Tidak memperhitungkan kelebihan disebabkan karena posisi matahari. Sekarang matahari berada di selatan. Bagi Anda yang tinggal di Eropa, tentu ketika waktu siang, bayangan matahari itu sangat condong ke arah utara. Bagi kita yang berada di Indonesia, yang ada di selatan khatulistiwa, apalagi posisi Yogyakarta, Indonesia paling selatan. Karena dia di Jawa bagian paling selatan, maka posisi bayangan matahari tidak terlalu condong utara selatannya tidak terlalu kelihatan. Tayyib. Sampai bayangan benda katulihi sama sebagaimana tingginya. Wa kana dhillu rajuli katulihi, sampai bayangan benda itu sama sebagaimana tingginya. Sama sebagaimana tingginya. Tanpa mempertimbangkan tambahan disebabkan karena pengaruh posisi matahari tadi. Sehingga kalau misalnya di Inggris, ya, ketika orang berdiri di waktu zuhur di musim dingin seperti ini, di musim dingin kayak gini di Inggris ada matahari nggak? Kelihatan nggak? Masih ada Ustadz kadang-kadang. Masih ada ya? Masih kelihatan ya. Bayangannya sepanjang apa Pak kalau waktu zuhur itu Pak? Sekarang kalau misalnya dibikin jamnya 12.20 Ustaz. Jadi ya ngikutin, masih ngikutin pas di tengah, di atas, pas di atas kita Ustaz. Ya, maksud saya bayangan ke arah utaranya berarti panjang sekali. Iya, panjang ya. Baik. Jadi kalau misalnya di Inggris, karena sekarang posisi matahari berada di selatan, lalu di Inggris orang berdiri bayangan panjang ya, yang panjangnya itu sama dengan tinggi bendanya misalnya, maka bayangan ini tidak diperhitungkan. Yang diperhitungkan adalah bayangan dari penambahan timur dan barat. Ini kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini posisi benda berdiri. Posisi benda berdiri. Ini adalah posisi matahari. Ketika matahari tepat berada di tengah, ini disebut dengan waktu istiwa. Bagi yang berada di posisi matahari berada, mungkin bayangannya tidak begitu kelihatan. Tapi bagi masyarakat Inggris, mungkin bayangannya sekian. Sama sebagaimana tinggi bendanya. Nah, begitu matahari zawal, matahari zawal geser ke arah ini misalnya barat ya. Baik. Ini utara. Barat, matahari geser ke barat. Nah, ini ya yang dimaksud dengan waktu zawal. Nanti akan terjadi pergeseran seperti ini. Baik. Kalau matahari berada di tengah, di tengah persis, ini namanya waktu istiwa. Dan waktu istiwa ini haram untuk melaksanakan sholat. Baik sholat sunnah, apalagi sholat wajib. Batal ya. Kemudian setelah geser dikit ke arah barat, bayangan geser ke arah timur, maka ini yang disebut dengan waktu zawal. Ini yang disebut dengan waktu zawal. Baik. Di Yogyakarta saya menjumpai adzan duhur itu di waktu istiwa. Jadi pada saat adzan saya keluar, ini posisi panas ya. Kemudian benda kita lihat, ternyata bayangan benda itu belum kelihatan. Jadi masih lurus. Matahari masih di tengah. Padahal sudah adzan duhur. Bahkan sampai iqomah itu belum zawal. Jadi waktu itu adzan dimulai mungkin matahari masih berada agak di timur dikit ini ya. Agak di timur. Ketika iqomah masih zawal. Masih belum zawal. Terus gimana nasib sholatnya? Ya ini sholat sebelum waktu. Dan itu kelihatan sekali. Terutama di bulan Desember dan awal Januari. Itu kelihatan sekali. Jadi di sebelah timur rumah saya ada tembok ya. Punyanya tetangga, ada jalan, kemudian seberang jalan ada tembok. Nah, cara saya niteni, memperhatikan ini sudah masuk duhur atau tidak. Kalau tembok ini masih teduh, karena dia datar, ya. Di atasnya nggak ada topi atap, jadi lurus. Ini kalau tembok ini belum kepanasan, berarti belum masuk waktu duhur. Tapi kalau tembok ini sudah kena panas, nah sudah masuk waktu duhur. Nah pernah itu, tembok itu masih teduh, berarti posisi matahari masih di timurnya. Sehingga di sini masih terlihat hitam, teduh. Sampai iqomah, itu masih berada di tengah. Sehingga Kalau sampai itu terjadi, berarti kita sholat duhur, sebelum masuk waktu, dan itu hukumnya ya batal sebagai sholat duhur. Baik, kita lanjutkan. Waktu asri malam tasfarra asyamsu, dan waktu asar adalah malam yahduril asru. Waktu asri malam tasfarra asru, dan waktu asar adalah ketika tinggi benda sama dengan tingginya, panjang bayangan ya, sama dengan tingginya. Baik, panjang ini sama dengan tinggi ini waktu asar. Selama belum menguning. Selama matahari belum menguning. Matahari belum menguning berarti posisi agak barat. Kalau matahari sudah menguning, maka berarti di situ masuk waktu doruri. Nanti kita akan jelaskan ya. Waktu sholatil maghrib malam yagib asyafak. Dan waktu sholat maghrib adalah selama belum yagib asyafak. Selama belum hilang mega merah yang berada di barat. Ketika matahari sudah tenggelam, maka di sini masih terlihat semburat merah. Ini yang disebut dengan syafak. Semburat merah. Nah, waktu maghrib selama ini belum hilang. Kalau ini hilang, nanti terbit bintang. Waktu sholatil isya'i ila nisfil laylil awsat. Dan waktu sholat isya adalah di pertengahan malam, di separuh pertengahan malam. Waktu sholat subuhi min tulu'il fajri malam tatlu'i syams. Sedangkan waktu sholat subuh adalah dari sejak terbenamnya matahari, dari sejak terbitnya fajar sampai matahari belum terbit. Baik. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian penulis mengatakan, fasolatul zuhri yabda'u waktuha bizawali syamsi, ay mailuha an kabidis sama'i ila jihatil maghrib. Salat duhur dimulai dari waktu zawalu syamsi, sejak matahari itu tergelincir, di mana matahari sudah berada di posisi barat. Wa yamtaddu waktuha ila ayyasira dhillu kulli syai'in mithlahu fitul. Dan waktunya sampai ke bayangan benda itu sama dengan tingginya. Wa yustahabbu ta'jiluha fi awwali waqtiha illa idza shaddal har. Dan dianjurkan untuk menyegerakan salat duhur di awal waktu kecuali jika sangat panas, jika suasana sangat panas. Fa yustahabbu ta'khiruha ila al-ibrad, maka dianjurkan untuk ditunda sampai agak dingin. Sampai agak dingin adalah mendekati sholat asar. Berdasarkan sabda Nabi SAW, إِذَا شْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاتِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْهِ جَهَنَّمُ. Apabila panas itu sangat menyengat, maka tundahlah sholat sampai waktu yang agak dingin, karena panas yang menyengat itu adalah hembusan jahannam. Kemudian sholat asar waktunya dimulai dari berakhirnya waktu zuhur, yaitu ketika bayangan benda sama dengan tingginya, dan berakhir di waktu maghrib, di waktu sebelum matahari terbenam. Dan dianjurkan untuk disegerakan di awal waktu, dan inilah sholat al-wusta yang Allah nyatakan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, hafidhu ala salawati wassalatil wusta wa kumu lillahi qanitin. Dan Nabi SAW memerintahkan agar kita menjaganya. Beliau berpesan, man fatathu salatul asri faka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Wa aidan, man taraka salatul asri faqad habita amaluhu. Siapa yang tidak mengerjakan salat asar, seolah-olah keluarga dan hartanya dikurangi. Artinya, penyesalan seseorang ketika meninggalkan salat asar, itu sebagaimana sedihnya orang kehilangan salah satu di antara anggota keluarganya atau kehilangan hartanya. Idealnya seperti itu. Meskipun banyak orang yang ya dia tidak gubris masalah ini ya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, siapa yang meninggalkan sholat asar, maka amalnya terhapus. InsyaAllah. Hadisnya riwayat Bukhari. Kemudian waktu sholat maghrib adalah sejak matahari terbenam sampai hilangnya mega merah, hilangnya asyafak. Berdasarkan sabda Nabi SAW, waktu maghrib malam yagib asyafak. Waktu maghrib adalah selama mega merah belum hilang. Dan dianjurkan untuk disegerakan di awal waktu. Berdasarkan sabda Nabi SAW, La tazalu ummati bi khairin ma lam yuakhirul maghriba hatta tashtabikan nujum. Umatku akan senantiasa mendapatkan kebaikan selama mereka tidak menunda pelaksanaan sholat maghrib sampai bintang-bintang itu terbit. Illa laylatal muzdalifah lil muhrim bil haji fayusannu ta'khiruha, kecuali di malam Muzdalifah bagi orang yang ikhram untuk berhaji, dianjurkan untuk ditunda, hatta tusalla ma'al isya, agar bisa jamak takhir dengan isya. Sedangkan untuk sholat isya, awal waktunya adalah sejak hilangnya mega merah, sampai pertengahan malam. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, waktu sholat isya adalah ila nisfil laylil awsat. Sampai waktu sholat isya itu sampai pertengahan, sampai setengah malam, ya, al-awsat yang pertengahan. Wa yustahabbu ta'khiruha, dan dianjurkan untuk diakhirkan ila akhiril waqtil mukhtar, sampai waktu yang terakhir al-mukhtar, ya, yaitu waktu ikhtiar. Ma lam takun masyaqqatun, selama di situ tidak ada masyakkah. Dan makruh hukumnya untuk tidur sebelum isya, serta ngobrol setelah isya tanpa ada maslahat. Berdasarkan hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW membenci tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Wa waktu salatil fajri, sedangkan waktu salat subuh, min tulu'il fajri tsani, sejak terbit fajar yang kedua, yaitu fajar shadiq, sampai terbit matahari. Dan dianjurkan untuk disegerakan, idza tahaqqaqa tulu'ul fajri, apabila dipastikan fajar sudah terbit. Baik. Ini penjelasan yang disampaikan oleh penulis terkait waktu-waktu salat. Coba kita buat kesimpulan, ya. Tentang waktu-waktu sholat. Waktu sholat lima. Waktu sholat yang wajib. Baik. Ada yang disebut dengan waktu ikhtiari. Ada yang disebut dengan waktu daruri. Apa itu waktu ikhtiari? Ikhtiari artinya pilihan. Dalam arti rentang waktu di mana muslim boleh memilih untuk melaksanakannya di awal atau di akhir. Ini disebut dengan waktu ikhtiari. Misalnya, rentang waktu ikhtiari adalah 3 jam. Maka dia bisa memilih di jam pertama, jam kedua, maupun jam ketiga, bebas. Dan tidak ada dosa dalam masalah ini. Waktu daruri adalah rentang waktu di mana muslim boleh melaksanakan, sholat di waktu ini jika ada uzur syar'i. Jika tidak ada uzur, maka dia berdosa. Jika tidak ada uzur, maka dia berdosa. Contohnya apa, Pak? Nanti kita akan lihat ya. Baik. Kita pahami dulu dua jenis waktu ini. Selanjutnya, ada sholat yang dia hanya punya waktu ikhtiari. Dan ada sholat yang dia punya waktu ikhtiari dan waktu doruri. Sehingga ada yang punya dua waktu, ikhtiari dan doruri, ada yang cuma ikhtiari saja. Baik. Sekarang kita akan urutkan. Yang pertama adalah zuhur. Bagaimana batasan waktu ikhtiari zuhur? Di sini saya akan bacakan matan Abu Syuja. Ini salah satu referensi dalam mazhab Syafi'iyah. Di sini penulis memberikan rincian tentang pembagian waktu sholat, ada yang ikhtiari, ada yang doruri. Pertama untuk zuhur, dalam matan Abu Syuja, wa awwal waqtiha zawalu syamsi wa akhiruhu idza sarra dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da dhilli zawal. Waktu zuhur itu semua ikhtiari, tidak ada yang daruri, dan batasannya adalah sejak zawal. Apa itu zawal? Matahari tergelincir tadi ya. Sampai bayangan benda panjang bayangan benda sampai panjang bayangan benda sama dengan tingginya. Sampai panjang bayangan benda sama dengan tingginya. Baik. Tanpa memperhitungkan tanpa memperhitungkan bayangan karena posisi matahari. Bayangan karena posisi matahari ini tidak diperhitungkan, dalam arti kepanjangnya itu tidak dihitung. Sehingga nanti panjang bayangan benda, kalau misalnya di Inggris, untuk saat ini waktu zuhur, panjang bayangan sama dengan tinggi benda, maka nanti waktu asar berarti dua kali lipat. Baik. Selanjutnya dianjurkan untuk dilakukan di awal waktu, kecuali jika cuaca sangat panas. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza ishtaddal har fa'abridu fa innahu min faihi jahannam." Fa'abridu bidzuhri fa innahu min faihi jahannam. Apabila cuaca sangat panas, maka kerjakanlah zuhur dalam kondisi agak dingin, karena cuaca panas itu adalah min faihi jahannam, bagian dari atau disebabkan karena hembusan jahannam. Baik. Selanjutnya kita beralih ke waktu asar. Salat asar. Penulis Abu Syuja mengatakan, wal asru awwal waqtiha az-ziyadatu ala dhilli al-mithl wa akhiruhu fil ikhtiyar ila dhillil mithlaini wa fil jawaz ila ghurubi syamsi. Waktu asar dalam mazhab Syafi'iyah itu ada waktu ikhtiar. Ada waktu ikhtiari, yaitu rentang waktu sejak bayangan benda, panjang bayangan benda, sama dengan tingginya. Sejak panjang bayangan benda sama dengan tingginya, sampai panjang bayangan benda dua kali tingginya. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Hambali, itu yang keduanya adalah sampai matahari menguning. Sampai matahari menguning. Yang kedua adalah waktu doruri. Ini sejak bayangan benda dua kali lipat dari tingginya sampai terbenam matahari. Sudah? Dan sangat dianjurkan untuk dilakukan di awal waktu. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menjaga salat asar secara khusus. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an salat asar adalah salat al-wusta. Hafizu 'ala shalawati was-salatil wusta. Baik. Sangat dianjurkan untuk dilakukan di awal waktu. Nah. Karena itu jika ada orang yang mengerjakan sholat asar di waktu doruri, ketika matahari sudah kuning atau bahkan menjelang merah, padahal dia nggak punya udzur, maka dia berdosa. Dan Rasulullah SAW menyebut, tilka sholatul munafik. Tilka sholatul munafik, yajlisu yarkubu syamsa. Itulah sholatnya orang munafik. Itulah sholatnya orang munafik. Dia duduk memperhatikan matahari. Ketika matahari masih kuning, dia santai, nanti dulu. Ketika matahari sudah mulai merah, dia juga masih santai, nanti dulu. Hatta idza gharaba baina qarnai syaitan, sampai ketika matahari itu sudah mau tenggelam, yang quru arba'an, barulah dia sholat sebanyak 4 rakaat dengan sangat cepat, digambarkan oleh Nabi SAW seperti orang yang mematuk 4 kali. Sangat cepat. Mengerjakan sholat asar di waktu doruri tanpa uzur, maka ini ciri sholat munafik. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an sifat orang munafik itu malas sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Kalau mereka mengerjakan sholat, sukanya malas-malesan dan sukanya riya ketika mengerjakan sholat. Wa la yadhkuruna Allaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Allah juga berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Dan itu berbicara tentang orang munafik. Baik. Selanjutnya kita beralih ke salat maghrib. Salat maghrib. Dalam matan Abu Suja dinyatakan, "Wal maghrib waqtuha wahid wa huwa ghurubus syamsi." وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات. Maghrib itu waktunya satu, yaitu sejak terbenam matahari sampai batas waktunya adalah apa yang cukup bagi seseorang untuk mengumandangkan azan, berwudu, menutup aurat, lalu melaksanakan sholat, kemudian iqamah, lalu melaksanakan sholat 5 rakaat. 5 rakaat itu berarti 3 maghrib, 2 ba'diyah. Itulah rentang waktu sholat maghrib. Dan itu misalnya, untuk kegiatan-kegiatan ini bisa dilaksanakan berapa jam? Oh, cukup setengah jam. Adzan, misalnya 10 menit. Berwudu, berapa? 3 menit. Kemudian memakai baju, 3 menit, berarti berapa ini? Sudah 16 menit ya. Lalu komat, 2 menit, berarti 18. sholat wajib maghrib. Sholat wajib maghrib, anggaplah misalnya satu rokaat 3 menit, berarti 9 menit. Berarti sudah berapa ini? 20 sekian. Ditambah ba'diyah 3 menit. Berarti rentangnya adalah sejak matahari terbenam sampai kurang lebih setengah jam setelah itu. Ini menurut perhitungan Abu Suja, Al-Qadhi Abu Suja, terkait waktu maghrib. Jadi waktu maghrib adalah hanya ada waktu doruri. Artinya harus disegerakan. Harus disegerakan. Tapi ada batas akhir. Batas akhirnya adalah sampai mega merah di ufuk barat hilang. Dan Nabi SAW sangat menganjurkan agar sholat maghrib itu disegerakan, sebagaimana dalam hadis yang tadi kita baca, la tazalu ummati bi khairin ma lam yuakhirul maghrib hatta tashtabikan nujum. Umatku akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka tidak menunda maghrib sampai terbit bintang. Wallahu a'lam. Selanjutnya adalah isya. Kita akan beralih ke waktu isya. Waktu isya, kata penulis di sini Al-Qadhi Abu Suja, wa awwalu waqtiha idza ghaba asy-syafaqul ahmar wa akhiruhu fil ikhtiyar ila thulutsil lail wa fil jawaz ila tulu'il fajr tsani. Waktu isya, kata beliau, adalah untuk waktu ikhtiari. Itu dimulai dari sejak hilang mega merah sampai, di sini dinyatakan, sampai sepertiga malam. Sampai sepertiga malam. Sehingga kalau dia ila thulutsil lail, sampai sepertiga malam pertama, ya, dohirnya adalah pertama. Kalau dia mengerjakan sholat isya lebih dari ini, tanpa uzur, statusnya makruh. Yang kedua adalah doruri. Doruri adalah sejak sepertiga malam pertama. Karena sepertiga malam ada yang pertama, ada yang terakhir, ya. Sepertiga malam pertama sampai subuh. Dan karena ini masuk waktu doruri, berarti ini boleh dilakukan jika dalam kondisi darurat. Namun kalau dalam mazhab Hambali, seperti yang disebutkan dalam fikih Muyassar, batas akhirnya dalam mazhab Hambali adalah sampai tengah malam. Baik. Intinya, baik mazhab Syafi'i maupun Hambali, mereka dengan tegas mengatakan bahwa waktu isya normal itu bukan sampai subuh, tapi sampai sepertiga malam pertama atau sampai setengah malam. Sedangkan bagi yang punya uzur, maka dia boleh mengerjakan, batas akhirnya adalah sampai subuh. Selanjutnya, berikutnya adalah dianjurkan untuk menunda isya sampai akhir waktu. Semakin akhir makin bagus. Selama tidak memberatkan. Kalimat tidak memberatkan, selama tidak memberatkan, ini sebenarnya berlaku bagi imam. Kalau makmum kan cuma ngikut saja. Sedangkan bagi makmum, bagi masyarakat secara umum, maksudnya makmum adalah masyarakat secara umum, yang dia bukan imam, yang dia tidak berhak untuk menentukan waktu sholat, maka sholat isya yang paling bagus adalah ikut jamaah. Ikut jamaahnya kapan? Apakah di akhir waktu ataukah awal waktu? Ya itu terserah jamaah. Yang jelas, masyarakat umum, sholat yang paling afdol untuk isya adalah ikut jamaah. Sedangkan waktunya, ya mengikuti penyelenggaraan jamaah di situ. Sehingga kalau misalnya, ada orang tinggal di sebuah kampung. Kampung ini punya dua masjid. Masjid pertama sholat isya-nya awal waktu. Masjid yang kedua sholat isya-nya di akhir waktu. Jam 10 baru sholat. Jam 10 malam misalnya. Sebaiknya milih yang mana? Kanan atau kiri? Jawabannya milih masjid yang waktu sholatnya diakhirkan. Sehingga Anda tetap bisa ikut sholat jamaah. Dan waktunya lebih afdol. Tapi kalau seluruh masjid sholat isya-nya di awal waktu, Anda tidak bisa milih kayak gini. Sehingga misalnya, saya mau tengah malam, biar lebih afdol. Terus kamu sama siapa? Biasanya sholat isya sendirian. Tidak apa-apa, saya berani. Bukan masalah berani dan tidak berani. Cuman, kalau kamu sendirian, kehilangan pahala berjamaah. Sehingga, yang paling tepat adalah kerjakan berjamaah. Tapi kalau dia berstatus sebagai imam yang berhak untuk menentukan waktu, maka dianjurkan untuk menunda isya sampai akhir waktu selama tidak memberatkan. Misalnya di pesantren, kita sholat isya-nya berapa? Pesantren menetapkan sholat isya jam 9 malam. Dan santri tidak boleh tidur dari mulai maghrib sampai jam 9 malam. Murojaah terus, sehingga mereka menghafalkan Quran dibiarin di masjid. Sampai jam 9 baru sholat isya. Nah. Jika itu yang dilakukan oleh atas kebijakan pondok, hukumnya diperbolehkan. Jadi saya ulang, sholat isya itu ada waktu ikhtiari dan doruri. Waktu dorurinya adalah sampai atau sejak sepertiga malam pertama sampai subuh. Berikutnya adalah waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh ada ikhtiari dan atau doruri. Waktu ikhtiari untuk sholat subuh adalah sejak terbit fajar sampai isfar. Sejak fajar sampai isfar. Apa itu isfar? Isfar adalah suasana kuning di timur. Namanya isfar. Jadi ufuk kuning, langitnya itu kuning di daerah timur. Dan ini betul karena pengaruh matahari mau terbit. Waktu doruri adalah sejak isfar sampai terbit matahari. Dan untuk subuh, ulama beda pendapat apakah dianjurkan untuk dilakukan di awal waktu ataukah diakhirkan. Dan pendapat yang benar adalah, ini pendapat jumhur, dianjurkan untuk dilakukan di awal waktu. Dianjurkan untuk dilakukan di awal waktu. Ya. Dengan syarat selama sudah masuk waktu. Selama bisa dipastikan, sudah masuk waktu. Baik. Sehingga untuk subuh, makin pagi makin bagus. Dan ini termasuk di antara praktek yang dulu pernah dilakukan oleh para sahabat bersama Nabi SAW. Mereka selesai sholat, itu tidak kenal sampingnya. Ketika salam, sampingnya ini siapa itu gak kenal. Minal ghalas disebabkan karena suasana ghalas. Apa itu ghalas? Suasana masih gelap gulita. Meskipun sudah subuh. Wallahu a'lam. Tayyib, ini tambahan yang bisa kita berikan dari kitab Matan Al-Ghaya wa Taqrib. Selanjutnya dari kitab Fiqih Muyassar ada tambahan. Kesimpulan yang disampaikan oleh penulis, hadhihi al-awqatul lati yushra'u ada'us salawatil khams fiha. Inilah waktu di mana muslim dianjurkan untuk melaksanakan salat lima waktu di sana. Fa yajibu 'alal muslimin at-taqayyud bidzalika, maka wajib bagi setiap muslim at-taqayyud bidzalika, untuk berusaha untuk menjaganya, wal muhafadzatu alaiha fi waqtiha, dan menjaga pelaksanaan salat itu tepat waktu serta tidak menunda, karena Allah Ta'ala memberikan ancaman bagi orang yang menunda waktu salat, fawailul lil ghayya, maka nanti dia akan masuk ke dalam azab yang sangat keras, al-mudha'af, yang berlipat-lipat, wasyarul khabiyya fi jahannam, dan keburukan di neraka jahannam, waliyadzubillah. Wa ada'us salawati fi awqatiha min ahabbil a'mali ilallah. Pelaksanaan sholat tepat waktu termasuk di antara amal yang paling dicintai oleh Allah. Wa afdaluha, dan paling afdal. Nabi SAW pernah ditanya oleh Ibnu Mas'ud, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Jawab Ibnu Mas'ud, as-salatu ala waqtiha. Amal itu adalah sholat tepat waktu. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar terkait mawaqitus shalah, terkait waktu-waktu sholat. Baik, selanjutnya kami persilahkan. Kami kembalikan ke moderator. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kalau Heru Ustaz, atas kajiannya untuk waktu-waktu sholat. Ini sudah ada berapa pertanyaan yang masuk ke kami, dan ada satu penanya yang akan menanyakan langsung. Mbak Tati, mungkin silakan di unmute, Mbak Tati. Insya Allah, tepatlah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang saya pikir begini, Allah itu mengancam kita kalau kita tidak pada waktunya. Tapi untuk apa Allah memberi waktu ini? Duhur jam sekian sampai jam sekian, asar jam sekian. Maksudnya apa waktu yang diberikan ini? Kok masih ada ancaman kalau tidak waktunya? Maksudnya apa ada waktu ini sementara ada? Tadi sholat maghrib misalnya harus awal. Kadang-kadang maghrib sulit untuk orang yang berpuasa karena harus berbuka puasa dan and so on. Terus kalau waktunya asar misalnya harus diawalkan karena itu memang anjurannya begitu. Tapi on the other hand di sisi lain Allah memberikan waktu itu asar jam sekian sampai jam sekian, maghrib jam sekian. Terus saya menerangkannya bagaimana kalau ada yang tanya saya begitu. Tolong Ustaz jawab dengan hukum-hukum yang mana supaya saya menerangkannya dengan betul. Karena banyak mu'alaf di sini. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik. Jadi, ancaman itu berlaku bagi yang melanggar. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan toleransi di rentang waktu yang telah Allah sediakan. Sholat duhur dari jam sekian sampai jam sekian. Kamu kalau keluar dari ini, diancam oleh Allah. Sholat asar juga demikian, dari jam sekian sampai jam sekian. Kalau kamu keluar dari ini, kena ancaman. Nah, ada rentang yang dia ditoleransi bagi yang gak punya udzur. Dan ada yang ditoleransi khusus bagi yang punya udzur. Yang gak punya udzur itu disebut dengan waktu ikhtiari. Kita ambil contoh untuk sholat asar. Sholat asar waktunya adalah sejak bayangan benda sejak bayangan benda tingginya panjangnya sama dengan tinggi benda itu. Ini batas awalnya. Baik. Batas akhirnya menurut madhab Syafi'i adalah sampai bayangan benda panjangnya 2 kali lipat dibandingkan tingginya. Kalau dia mengerjakan di luar itu tanpa uzur, dia kena ancaman. Disebut oleh Nabi SAW sebagai sholatnya orang munafik. Dan itu Allah memberikan ancaman dalam Al-Quran. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Alladhinahum an sholatihim sahud. Yaitu orang yang melalaikan sholatnya. Sudah dikasih rentang waktu, tapi dia kerjakan di luar rentang itu. Tanpa uzur. Kemudian bagi mereka yang punya udzur, dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala rentang waktu tambahan. Yaitu sejak bayangan benda dua kali lipat dari tingginya sampai terbit mata, sampai terbenam matahari. Berapa jam, Pak? Nah, itu tergantung musim, ya. Mungkin kalau di daerah Eropa musim seperti ini, maghrib jam berapa, Pak? Afwan Ustadz, mohon maaf, tapi sepertinya koneksinya terputus-putus, Ustadz. Baik. Suaranya terputus-putus. Kita ulang, ya. Saya ulang dari ambil contoh tadi, ya. Jadi apa fungsi ancaman sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rentang? Jawabannya adalah rentang waktu itu toleransinya. Ancaman itu diberikan jika orang sudah keluar dari apa yang ditoleransi. Maka kalau dia masih berada di rentang yang ditoleransi, silahkan, boleh. Dan dia tidak mendapatkan ancaman. Tapi kalau sudah keluar dari yang ditoleransi, dia kena ancaman. Begitu ya, itu kaidah umumnya. Nah, selanjutnya, kita ambil contoh waktu asar. Waktu asar, ada dua rentang toleransi. Toleransi pertama bagi yang nggak punya uzur. Ini disebut dengan waktu ikhtiari. Sejak panjang bayangan sama dengan tingginya. Panjang bayangan sama dengan tingginya. Sampai, waktu ikhtiari sampai adalah panjang bayangan dua kali lipat dari tingginya. Nah, ketika itu terjadi, orang mau milih di awal, di tengah, di akhir, bebas, terserah. Ini yang disebut dengan waktu apa? Ikhtiari. Kemudian yang kedua adalah waktu doruri. Ketika panjang bayangan dua kali lipat sampai terbenam matahari. Kalau orang nggak punya uzur, tapi dia mengerjakannya di waktu doruri, maka dia berdosa. Sebagaimana yang Allah firmankan, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ. Celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang melalaikan sholatnya. Dan itu bentuknya adalah dia melaksanakan sholat keluar dari waktu toleransi. Sehingga adanya toleransi ini dimanfaatkan dengan baik dengan cara kerjakan di waktu toleransi yang diberikan. Jangan kemudian malah diremehkan, terus keluar dari waktu yang ditoleransi. Nanti kamu kena murka. Ya ibarat orang ngasih kita tugas, lalu kita dikasih waktu. Pokoknya sampai tanggal sekian, bulan sekian. Lebih dari itu, kita nggak mengumpulkan, ya sudah. Kamu sudah nggak ditoleransi. Meskipun kamu menyerahkan tugas lebih dari tanggal itu, tugasmu ditolak dan kamu berdosa. Wallahu'alam. Baik, alhamdulillah. Semoga menjawab ya, ya Mbak Rati. Baik, kita akan lanjutkan. Mohon maaf ini Ustadz, saya ambil alih sebentar. Baik. Kita masuk ke pertanyaan dari jamaah. Masih bolehkah sholat sunnah wudhu dilakukan setelah wudhu itu untuk sholat yang waktunya sudah masuk di sholat tersebut? Misalkan saya berwudhu jam 13.20, sedangkan waktu zuhur mulai jam 12.56. Masih bisakah sholat sunnah wudhu? Diperbolehkankah masuk? Kaidahnya adalah selama pelaksanaan sholat yang Anda lakukan itu tidak sampai menyebabkan. Saya ulang ya. Selama pelaksanaan sholat duhur yang Anda lakukan itu. Koneksinya terputus ya? Koneksi terputus ya. Merah di sini warnanya, Pak. Maaf. Kadang hijau, kadang merah. Baik. Bismillah. Nyambung suara? Ada suara tapi tidak ada gambar. Baik. Hilang. Alhamdulillah. Ya, ada gambar Ustaz. Baik. Baik. Jadi bolehkah kita melaksanakan sholat sunnah wudhu sementara sudah masuk waktu sholat? Kaidahnya, jika pelaksanaan sholat wajib itu masih longgar, sehingga sholat sunnah wudhu itu tidak mengganggu pelaksanaan sholat wajib, tidak masalah melaksanakan sholat sunnah ba'diyah wudhu. Tapi kalau sholat sunnah, sholat pelaksanaan sholat wajib itu terbatas, misalnya waktu duhur berakhir jam 3, sementara beliau baru berwudu jam 2.40. Nah kalau kayak gini jangan sholat ba'diyah wudu, langsung kerjakan sholat wajib agar bisa mengejar sholat wajib itu tepat waktunya. Intinya, sholat itu termasuk di antara wajib muwasa. Apa itu wajib muwasa? Apa ini koneksinya terputus lagi nih Ustaz? Frozen. Wajib. Bismillah. Nah, mungkin. Dicek lagi. Ustaz bisa mendengar? Bisa Pak, alhamdulillah bisa mendengar, cuman saya bicara bisa ditangkap? Merah internetnya Pak. Sedang kita kontak ke studio Ustaz Ami. Sebentar. Bismillah. Suara bisa nyampe, Pak? Ada suara sedikit, tapi terputus lagi nih, Ustaz. Terputus. Sekarang hijau, Pak. Hijau, alhamdulillah. Kita lanjut. Nggak dengar ini sama sekali. Nggak dengar? Putus, Ustaz. Jadi terputus-putus ini. Ini saya cuman sebagian-sebagian terdengar. Ininya... Bismillah. Cek. Bismillah. Mungkin videonya di off-kan dulu, coba Ustaz. Baik, mungkin ada videonya di off-kan dulu. Kalau nggak ada pengaruhnya sama aja. Video di off-kan dulu. Ya. Bismillah, walhamdulillah. Nggak ada pengaruhnya juga. Nggak ada pengaruh. Oh, ada sedikit Ustaz, suaranya ada? Suaranya bagus. Oh, sama putus-putus juga tapi. Baik. Saya coba ke, mungkin karena koneksinya agak terganggu ya di lokasi ya mungkin Ustaz. Iya merah. Hah? YouTube sama Facebook oke okay, ya. Ini Zoom-nya yang bermasalah. Tapi YouTube jalan di kita. Baik, bisa terlihat kan Ustaz? Ini pertanyaan berikutnya saya asumsinya pertanyaan pertama tadi sudah terjawab Ustaz. Baik, cukup insyaallah. Dilanjut Pak, silakan. Atau ini saya lanjutkan dikit. Bahwa wajib dalam syariat ada dua ya. Ada wajib muwasa. Ada wajib mudayyak. Wajib muwasa itu wajib yang rentang waktunya atau wajib yang memiliki rentang waktu. Wajib mudayyak berarti sebaliknya. Tidak ada rentang waktu. Ini rentang waktu pilihan. Contoh wajib muwasa sholat. Mau dikerjakan di awal, di tengah, di akhir bisa. Contoh wajib mudayyak puasa. Waktunya hanya satu itu. Tidak ada rentang waktu pilihan. Sehingga ketika orang mengerjakan puasa, ya harus antara subuh sampai maghrib. Nggak ada pilihan yang lain. Nah, wajib muasa bisa menjadi mudayyak apabila kewajiban itu mepet. Sehingga misalnya sudah mau habis waktu zuhur. Maka dia aslinya muwasa tapi jadi mudayyak karena kewajibannya sudah mepet. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya. Baik. Ini pertanyaan berikutnya nih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga Ustaz dan rekan-rekan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Ustadz, afwan izin bertanya, ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, untuk kajian malam Senin kemarin, bab sholat dan iqomah, apakah menjawab azan dan berdoa sesudah azan sambil tiduran? Apakah tidak boleh, Ustadz? Dalil yang menjelaskan hal tersebut apa ya, Ustadz? Lalu pertanyaan berikutnya, apakah benar meskipun belum azan, tetapi hanya tinggal 2 atau 3 menit menuju azan, diperbolehkan melaksanakan sholat terlebih dahulu atau tidak? Baik. Apakah boleh menjawab azan dengan sambil tiduran atau sambil melakukan aktivitas yang lain? Jawabannya boleh. Karena dulu para sahabat ketika mereka menjawab azan itu sambil ngobrol. Jadi azan berkumandang, mereka ngobrol. Begitu selesai satu kalimat azan, mereka jawab. Terus ngobrol lagi. Muadzin mengumandangkan kalimat berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mereka ngobrol. Begitu selesai, mereka jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus mereka ngobrol lagi. Muadzin lanjut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga itu menunjukkan bahwasanya menjawab adzan itu tidak harus fokus. Fokus dalam arti bersikap tertentu, kemudian fokus, lalu menjawab, tidak harus. Beda dengan mendengarkan khutbah. Beda pula dengan mendengarkan kajian. Beda juga dengan membaca Quran. Ada adab-adab tertentu yang dituntut di sana. Sehingga kalau kita mendengarkan khutbah sambil tiduran, kelekaran, ya, akan menjadi perbuatan yang sangat tercela. Di depan khotib, kelekaran, ya, tiduran. Maka khotib bisa melempar stand mic, ya, nyuruh bangun. Tapi kalau azan tidak harus. Tayyip. Demikian pula ketika kita membaca Quran, maka kita buat suasana yang serius, fokus di hadapan Quran, membaca dengan baik. Nah, kemudian yang kedua, bolehkah melakukan sholat sunnah? Apa tadi? Sholat sunnah ya? Apa maksudnya? Sholat wajib maksudnya, Ustaz? Bolehkah melaksanakan sholat sunnah sebelum azan? Okay. Wajib, kayaknya wajib ini maksudnya. Sebentar, saya share lagi. Betul. Supaya terlihat. Dibuka lagi. Tidak disampaikan di sini apakah sholat wajib. Melaksanakan atau sholat terlebih dahulu. Melaksanakan sholat terlebih dahulu itu maksudnya sholat apa? Mungkin yang dimaksud sholat wajib, Ustaz. Jadi 2-3 menit sebelum zuhur, azan zuhur, sholat zuhur sudah dilaksanakan. Baik. Kalau melaksanakan sholat wajib sebelum masuk zuhur, jelas batal. Ya, misalnya 2-3 menit sebelum azan zuhur sudah sholat wajib, ya batal. Karena berarti sholat sebelum waktu. Tapi kalau melaksanakan sholat sunnah sebelum azan zuhur, boleh ataukah tidak? Jawabannya adalah, jika sebelum zuhur itu adalah waktu larangan, maka enggak boleh. Tadi kita sampaikan bahwa waktu istiwa, ketika matahari tepat berada di atas, ini adalah waktu larangan untuk sholat. Sampai matahari tergelincir, zawal. Ketika sudah masuk zawal, baru boleh sholat zuhur. Boleh-boleh azan zuhur. Nah, ketika sebelum azan zuhur itu matahari tepat di sini, ya tidak boleh. Berarti Anda tunggu dulu mau sholat sunnah, zawal dulu, baru setelah itu sholat. Tapi di sini belum azan, ya, belum azan dan sudah azan. Kalau muadzinnya tidak tepat waktu, nah itu yang jadi masalah. Biasanya muadzinnya ditunda 10 menit atau 5 menit setelah masuk waktu. Berarti Anda sudah boleh melakukan sholat sunnah meskipun belum azan. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masuk waktu ashar di ada dua perhitungan Hanafi dan tiga mazhab lainnya. Kalau ada dua masjid di lingkungan kita yang memakai perhitungan yang berbeda, mana yang lebih baik diikuti, Ustaz? Silahkan pilih pendapat jumhur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan pilih pendapat jumhur, insya Allah itu yang lebih mendekati kebenaran dalam hal ini. Nah. Baik, saya lanjutkan pertanyaan. Kalau saya satu pertanyaan, saya kembali sebelum kembalikan ke Roland. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika hendak sholat asar jam 5 sore, apakah diperbolehkan sholat qobliyah asar dahulu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 5 sore kalau waktu Jogja itu sudah masuk waktu doruri. Jam 5 sore ya. Nah, saya nggak tahu kalau di Eropa jam 5 sore. Tergantung musim. Tergantung musim. Kalau seperti ini sudah mendekati maghrib ya. Sudah masuk maghrib. Sudah masuk maghrib. Kalau pas musim panas, maghribnya jam berapa, Pak? Musim panas jam 21, jam 9.25 gitu. Maghrib? Iya, jam 9 malam. Masya Allah. Isya jam 22.40-an gitu. Baru maghrib, itu baru jam 22 gitu. Puasanya panjang sekali ya? 16 jam, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini nanti puasanya ringan ya? Puasanya agak ringan yang tahun ini, insya Allah. Yang tahun ini agak ringan, baik. Ya. Jadi tergantung posisi waktu maghrib tadi ya. Kalau jam 5 sore itu masih terlalu jauh dari maghrib, Anda bisa qobliyah asar. Tapi kalau sudah mepet maghrib, ini sudah di waktu doruri, ya jangan kerjakan qobliyah asar. Segera laksanakan sholat asar. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, ini saya ambil lagi. Terima kasih Mas Rasid. Untuk pertanyaan berikutnya, akan di-share kembali. Pertanyaannya sebagai berikut. Assalamualaikum. Ustaz, tadi Ustaz bilang Rasul membenci yang mengobrol setelah Isya. Maksudnya itu bagaimana? Kita sebaiknya langsung tidur atau sebaiknya melakukan ibadah-ibadah lain? Dan apa hukumnya kalau kita mengobrol, misal dengan anggota keluarga setelah sholat isya tersebut? Saya sering mengobrol dengan anak-anak tentang pekerjaan dan kegiatan mereka setelah sholat isya. Mohon petunjuknya, Ustaz. Jazakallah khair. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol setelah isya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nauma qabla al-isya'i wal hadithu ba'dahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak suka tidur, membenci tidur sebelum isya. Karena dikhawatirkan kebablasan sampai subuh. Wal hadithu ba'dah, dan beliau melarang, membenci orang yang ngobrol setelah sholat isya. Kenapa? Karena obrolan manusia itu sensitif dengan dosa. Agar ketika dia tidur, tidak ditutup harinya dengan kegiatan dosa. Makanya sebaiknya tidur cepat, biar nanti bisa bangun malam, biar bisa tahajud, dan seterusnya. Baik. Sehingga makna ngobrol di sini adalah ngobrol yang tidak menghasilkan pahala. Dikecualikan dari hal ini adalah obrolan atau pembicaraan dalam rangka untuk kepentingan masyarakat, untuk dakwah, atau yang lainnya. Seperti saya saat ini. Saya mengisi kajian setelah sholat isya. Apakah masuk dalam kategori makruh? Kalau makruh, kajiannya kita tutup segera. Tidak masuk. Nabi SAW pernah ngobrol dengan Abu Bakar As-Siddiq pasca sholat isya. Dan cukup lama. Setelah sholat isya, beliau dengan Abu Bakar ngobrol. Ngobrol masalah dakwah. Sehingga itu bagian dari pengecualian. Dan termasuk juga yang dikecualikan adalah ngobrol bersama keluarga. Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya, beliau menyebutkan tentang bab ini. Bab larangan untuk ngobrol setelah sholat isya, kecuali jika untuk kepentingan ilmu. Lalu beliau menyebutkan obrolan Nabi SAW dengan istrinya. Kemudian oleh para ulama, mereka mengatakan, seperti inilah pemahaman Bukhari, bahwa obrolan seorang suami dengan keluarganya, dengan istrinya, termasuk juga dengan anaknya, sehingga untuk kepentingan keluarga, itu disetarakan sebagaimana obrolan dalam masalah ilmu, yang bernilai pahala, yang dikecualikan dari larangan. Sehingga insya Allah tidak masalah jika bapak atau ibu ngobrol dengan keluarga setelah sholat isya, menyiapkan besok ada tugas apa, merapikan kondisi anak-anak dan seterusnya, insya Allah tidak masalah. Tapi lain halnya kalau kemudian setelah sholat isya ke kafe, kemudian ngobrol di kafe lama gitu ya, mie-nya habis pesan apalagi, minumannya habis pesan lagi, ngobrol lama sekali, bisa sampai 2-3 jam. Ya ini gak boleh yang kayak gini. Wallahu'alam. Jazakallah khair, Ustaz. Untuk berikutnya, ini ada penanya langsung, Ustaz. Kami akan kasih kesempatan ke Yani. Silahkan di-unmute. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullahi. Tadi ada yang bertanya tentang qobliyah asar. Kalau kita melakukan itu, apakah itu masuknya bersamaan dengan rawatib, Pak Ustaz? Kalau kan ada yang bilang kalau 12 rakaat rawatib akan apa sih dengan pahala dibangunkan rumah di surga. Apakah itu bisa menjadikan jumlah 16 atau itu di luar hitungan yang 12? Terima kasih untuk jawabannya. Nah, untuk qobliyah atau sholat rawatib yang jumlahnya 12. Man shalla fil yaumi 12 rak'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang mengerjakan auqamaqala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengerjakan sholat sunnah sebanyak 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Dirinci dalam riwayat yang lain, yang dimaksud di situ adalah 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat pasca setelah zuhur, dua rakaat setelah duhur, kemudian dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya. Jadi jumlahnya ada 12. Satu jari mewakili dua rakaat ya. Saya ulang, dua rakaat sebelum duhur, sebelum subuh, empat rakaat sebelum duhur, dua rakaat setelah duhur, dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya. Jumlahnya ada 12. Sementara untuk yang asar nggak masuk dalam hitungan itu. Sehingga kalau orang melaksanakan sholat qobliyah asar, maka dia bukan penggenap dari 12 rakaat itu. Namun ada pahala khusus. Disebutkan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu man shalla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati orang yang salat sebelum asar 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sehingga dianjurkan untuk melaksanakan salat qabla asar sebanyak 4 rakaat. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair, Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya, kembali akan kami share screen. Pertanyaannya sebagai berikut. Bagi akhwat yang sholat di rumah, apakah sebaiknya sholat isya dilakukan di awal atau di akhir waktu, Ustaz? Sebaiknya jika Anda sholat sendiri, artinya tidak berjamaah ya. Sebaiknya dilakukan di akhir waktu selama suasananya tidak ngantuk. Kalau ngantuk, ngantuk banget, kemudian baru sholat isya, itu masya Allah ya. Ketika tasyahud itu sambil merem-merem, nanti kaget gitu, bangun lagi merem-merem kaget, waduh ini sudah nggak khusyuk sama sekali itu. Nanti ketika sujud lama sekali nggak bangun-bangun gitu ya. Sampai akhirnya lupa jumlah rakaat. Daripada mengalami seperti itu, sebaiknya dilakukan di awal waktu. Tapi kalau Anda bisa melaksanakan sholat isya di akhir waktu dengan suasana sebagaimana di awal waktu, semangatnya bagus, kemudian khusyuknya bagus, tidak terganggu dengan ngantuk, silahkan di akhir waktu. Wallahu a'lam. Ya, kalau akhir Ustaz. Ada tambahan kaidah ini, mungkin Pak Roland. Ada tambahan kaidah ini. Saya tambahkan kaidah ini. Kaidahnya mengatakan seperti ini ya. Memperhatikan kesempurnaan sholat lebih diutamakan daripada memperhatikan masalah waktu. Sehingga misalnya ya, tadi kita sampaikan, hampir semua sholat wajib itu kita dianjurkan untuk melaksanakannya di awal waktu. Zuhur, asar, maghrib, kecuali isya. Subuh juga di awal waktu. Sekarang ada pilihan. Mengerjakan di awal waktu, tapi sholatnya nggak maksimal. Ataukah mengerjakan di akhir waktu, tapi sholatnya maksimal. Ada pilihan ya. Mengerjakan sholat di awal waktu, tapi tidak maksimal. Misalnya apa, Pak? Misalnya di kendaraan. Kereta ini akan tiba di stasiun jam 5:30, maghrib jam 6. Keretanya tiba di stasiun jam 5:30. Mana yang lebih baik? Sholat asar di atas kereta, tapi dia nggak bisa menghadap kiblat mungkin ya. Dia nggak bisa berdiri, dia nggak bisa ruku, nggak bisa sujud dengan sempurna, bisanya hanya dengan isyarat. Sementara nanti kalau dia sampai di stasiun, dia bisa berdiri, dia bisa menghadap kiblat, dia bisa rukuk sujud dengan maksimal. Mana yang lebih dipilih? Jawabannya adalah memperhatikan kesempurnaan sholat itu lebih diutamakan daripada memperhatikan ya, masalah waktu. Termasuk juga, kalau saya sholat isya di akhir waktu, ya bisa, cuman ngantuk. Dan kalau saya sholat isya di awal waktu, ya karena belum ngantuk, lebih bisa maksimal. Lebih baik mana? Kerjakan di awal waktu. Karena kalau di akhir waktu, sholat Anda jadi kurang. Tidak memperhatikan kesempurnaan. Tapi kalau di akhir waktu Anda, atau di awal waktu Anda bisa sempurna, bisa khusyuk lebih baik. Daripada ngantuk, mending dikerjakan di awal waktu. Wallahu a'lam. Baik. Satu lagi, Pak Roland. Ya, kalau harus penanya berikutnya yang kami kasih kesempatan nih, ada Mbak Rini dari Amsterdam. Silakan Mbak Rini, di-unmute. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mohon nasihatnya. Untuk kami misalnya yang di negeri musim ya, karena ini di musim winter, musim panas atau musim ya panas, itu misalnya sholat isya sama subuh itu jadwalnya hampir berdekatan. Baliknya kalau misalnya musim winter itu misalnya bagi orang-orang yang kerja misalnya dari jam 9 sampai jam 6 misalnya, itu antara waktu duhur, asar, maghrib itu hampir berdekatan gitu. Nah, itu saya mohon nasihatnya bagaimana, karena yang saya lakukan selama ini misalnya musim winter itu saya sering melakukan sholat subuh di atas kereta api. Lalu karena duhur, asar sama maghrib itu hampir berdekatan, saya kadang-kadang jamak antara duhur asar, kemudian maghribnya bukan kembali di kereta. Sedangkan kalau musim panas, itu apalagi saat puasa, maghrib itu kadang-kadang jam 10.15 malam, isaknya itu kadang-kadang jam 12, ya kadang-kadang jam 12 lebih. Lalu begitu saya tiba di rumah, saya kondisikan, saya sholat asar, lalu saya tidur sampai jam 9. Satu jam sebelum maghrib begitu. Karena nanti untuk mengantisipasi, kalau biar saya itu nanti bisa sholat isya, nggak ketiduran gitu. Jadi saya mohon nasihatnya Ustaz, untuk apakah yang saya lakukan ini tidak termasuk karena ada udur atau bagaimana? Gitu. Saya telah khairan Ustaz. Jazakallah khairan. Puan Ustaz, boleh saya izin share screen ini waktu sholat? Ini di bulan, di waktu summer ini Ustaz. Ini summer, jadi maghrib ya asar. Dan ini di waktu terlama, tadi ibu di Amsterdam mungkin waktunya hampir mirip-mirip ya. Ini London. Kita jam 21.24 masuk maghrib, 22.43 masuk isya. Masya Allah. Nah, subuh 23.09, jadi ini berdekatan dari isya ke subuh. Ini waktu summer. Nah, tadi ibu juga menyampaikan waktu winter. Ini bulan ini ya, bulan Februari. Kira-kira gambarannya seperti ini, Ustaz. Jadi jam 5.39 masuk subuh. Nanti jam 18.44 masuk isya. Mungkin pertanyaan beliau. Jam 17 ini jam 5, mungkin waktu pulang kerja masih di perjalanan, Ustaz. Iya, ini berdekatan sekali dengan waktu maghrib. Iya. Ya, ini salah satu di antara masalah yang terjadi di negara-negara yang jauh dari khatulistiwa. Ada cerita ini disampaikan oleh salah satu teman saya bahwa ada salah satu non-muslim yang dia masuk Islam. Salah satunya adalah karena masalah waktu sholat. Jadi dia menyimpulkan gini. Allah takdirkan negara muslim itu gak jauh dari khatulistiwa. Hampir semua negara muslim gak ada yang jauh dari khatulistiwa. Apa negara muslim yang jauh dari khatulistiwa? Ada gak? Kazakhstan. Atau Eropa yang muslim. Apa misalnya? Bentar lagi mungkin. Chechnya. Chechnya muslim. Mungkin. Bosnia, Chechnya. Ya. Tapi itu pun masih di Eropa Selatan ya. Bukan Eropa Utara. Jadi rata-rata hampir semua negara muslim itu enggak jauh dari khatulistiwa. Dan itu bagian dari rahmat dan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin. Tayyib. Dalam situasi seperti ini, sudah ada banyak sekali fatwa yang diterbitkan oleh para ulama, termasuk juga lembaga-lembaga fikih yang ada di negeri-negeri minoritas. Jadi di Eropa sendiri itu ada Lajnah Muslim Eropa, kemudian di Amerika juga ada, kemudian di negara yang lain juga ada, yang dia telah menerbitkan beberapa hasil konferensi. Ada sebuah buku, buku itu diterbitkan oleh atau ditulis oleh sekelompok ulama. Judulnya Fiqhul Aqalliyatil Muslimah, Fikih Minoritas. Dan dia mengumpulkan fatwa-fatwa para ulama terkait kasus-kasus yang ada di negara-negara muslim minoritas. Salah satunya adalah waktu sholat, waktu berbuka, dan seterusnya. Intinya, selama masih ada pergantian hari, pergantian siang malam, maka sholat tetap berlaku sebagaimana aturan pergantiannya. Sehingga apa yang tadi ditampilkan melalui aplikasi Muslim Pro, waktu sholat jam sekian, selama masih ada rentangnya, maka harus dipenuhi sesuai dengan apa yang ada. Sebagaimana yang Allah firmankan, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban bagi orang mukmin yang telah ditetapkan waktunya. Sehingga selama waktunya itu masih ada, berdasarkan rentang pergeseran matahari, maka kita harus mengikuti waktu itu. Baik. Terus bagaimana dengan posisi kita? Kendala kita kan di posisi saat mengikuti waktu itu. Kadang kita berada di kereta, kadang kita sedang di kendaraan, dan seterusnya. Seharusnya posisi kita itu menyesuaikan waktu sholat. Bukan waktu sholat menyesuaikan posisi kita. Itu kan kaidah umum ya. Di Indonesia ini pun bermasalah. Bagi mereka yang tinggal di Jakarta. Kalau di kota lain kayaknya nggak ada. Alhamdulillah hanya di Jakarta. Saya dapat pertanyaan. Orang keluar kantor jam 5. Tinggal di misalnya di daerah Jakarta Selatan, Cilengsi dan sekitarnya, Cinere dan sekitarnya. Tapi kerjanya di daerah sekitar Soekarno-Hatta, Cengkareng. Ya. Kalau dia pakai kendaraan sendiri, wah terlalu jauh dan itu lebih beresiko. Dan kantor menyediakan kendaraan jemputan. Cuman yang jadi masalah, kalau pakai bis jemputan, keluar kantor jam 5 sampai rumah jam 8. Terus orang ini tanya, itu maghrib gimana nasibnya? Apa di jamak takhir terus? Jadi sampai rumah baru bisa sholat maghrib dan isya. Maka saya tegaskan, wajib bagi supir bis mampir untuk sholat maghrib. Wajib. Loh kenapa? Nah kalau kayak gitu nanti mengubah waktu jadinya. Sehingga dia hanya bisa sholat maghrib tepat waktu, kalau pas satu ahad saja dan hari tanggal merah, hari libur. Kalau selain itu, selalu maghrib itu gabung dengan isya. Wah kalau kayak gini kamu geser waktu jadinya. Sehingga bukan 5 waktu sholat, tapi 4 waktu sholat. Duhur, asar, maghrib isya digabung, subuh. Dan kadang subuh pun dia masih berada di atas kendaraan. Saya pernah naik kereta ekonomi ya. Begitu kereta itu berhenti di Karawang, tiba-tiba yang naik banyak sekali. Sampai penuh itu kereta. Karawang terus masuk Bekasi itu penuh, makin penuh di Bekasi itu. Sampai kita yang awalnya dari Jogja itu kosong, tengah itu kosong. Ketika mulai masuk Karawang, Bekasi, dan sekitarnya itu, Masya Allah kok jadi penuh kayak gini. Sampai saya mau ke toilet gak bisa. Sehingga akhirnya kita sholat di jok. Nah yang kita pikirkan adalah mereka yang berdiri itu. Ternyata semuanya adalah orang yang mau kerja. Itu situasi jam 3 pagi. Jam 3 pagi sampai Jakarta sekitar jam 6. Ya, sampai Jakarta sekitar jam 6. Dan itu tiap hari mereka kayak gitu. Sehingga mereka gak bisa sholat. Mereka berdiri mepet-mepet gitu ya. Mereka gak bisa sholat. Terus kalau situasinya kayak gini, ya berarti harus mengkondisikan dari awal. Caranya gimana? Apapun harus kita lakukan, pokoknya sholat harus dilakukan. Kita bermaukuta sebagaimana waktu yang ditetapkan oleh Allah. Sehingga kita tidak boleh memaksa hukum menyesuaikan kita, tapi kita harus menyesuaikan hukum sebisa kita. Kalaupun tidak bisa sholat di bawah, ya sholat di atas kendaraan. Sebisa yang mampu kita lakukan. Sehingga jangan sampai gara-gara ini terlalu mepet dan tidak memungkinkan, akhirnya sholatnya dijamak terus setiap kali summer. Atau setiap kali winter dijamak terus. Wah, nanti jadinya mengubah waktu sholat. Maka kita harus sesuaikan, kita sendiri yang harus mengatur sesuai dengan kemampuan kita. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Ya, kalau akhir Ustaz, insyaAllah menjawab pertanyaan. Cukup insyaAllah ya. Masih yang raise hand mungkin ada. Bisa ditunda di pertemuan berikutnya. Oke, baik Ustaz. Sekarang jam 9:30. Baik Ustaz. Ya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, kalau akhir Ustaz atas waktu dan sharing ilmunya. Jadi kita sudahkan dulu untuk kajian kali ini. Semoga kajian ini bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk para nanya yang sudah masuk ke kita, insya Allah akan dijawab di kajian berikutnya. Mohon Ustadz untuk dipandu untuk pembacaan doa kafaratul masjidnya. Kafaratul majlisnya, Ustadz. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Meskipun barangkali ada banyak kendala dan ujian berat, namun kita perlu yakin bahwa syariat yang Allah berikan kepada hambanya, salah satu di antara hikmahnya adalah sebagai ujian. Sehingga siapa yang sanggup untuk bersabar, memenuhi setiap aturan yang Allah berikan, maka pahala yang akan Allah berikan kepadanya akan semakin besar. Sebaliknya yang tidak bersabar, akan ada konsekuensi yang berat ketika di akhirat. Dan kita berharap semoga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tidak ada utang kewajiban. Semuanya telah kita tunaikan semampu yang bisa kita lakukan. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.